kesalahan ini yang membuat segalanya gelap jadinya. Oh, kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kasihnya, jiwa tanpa cinta dan kasih sayang. Oh, kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangankah diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta dan kasih sayang. Sayang.